Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqih Muyassar. Masih dalam Kitabul Hajj. Dan kita akan masuki bab yang ketiga dari Kitabul Hajj. Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala al-bab al-thalif fil mahdhurati wal fidyati wal hadi. Bab yang ketiga yang beliau letakkan dalam permasalahan haji dalam Kitabul Hajj adalah tentang larangan-larangan ihram, fidyah, dan hadiyu. Kita akan bahas satu persatu tentang ini semua. Yaitu yang pertama tentang mahdhurat, larangan-larangan, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sudah masuk dalam ihram. Kemudian berikutnya adalah permasalahan terkait fidyah, dan yang ketiga permasalahan terkait haji. Itulah tiga permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini. Wa fi iddatu masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, yang pertama, fi mahdhuratil ihram, terkait larangan-larangan ihram. Apa yang dimaksud larangan-larangan ihram? Maksudnya adalah larangan yang diharamkan disebabkan seseorang telah memasuki ihram. Jadi larangan-larangan perkara-perkara ini diharamkan jika seseorang telah memasuki ihram, dan harus dijauhi bagi orang yang muhrim selama dia masih dalam ihramnya, sampai dia halal, sampai dia keluar dari ihramnya. Tetapi selama dia masih dalam keadaan ihram, dalam kondisi ihram, maka hal-hal berikut ini terlarang dan tidak boleh dia melakukannya. Sebelum itu dijelaskan oleh para ulama bahwa larangan-larangan ihram itu ada dua macam, ada dua bagian. Yang pertama, larangan yang sifatnya umum, dan yang kedua, larangan yang sifatnya khusus. Jadi orang yang muhrim tidak boleh bagi dia untuk melakukan dua jenis larangan ini. Ada larangan yang sifatnya umum dan ada larangan yang sifatnya khusus. Larangan umum yang sifatnya umum itu seperti kemaksiatan, seperti kefasikan, perbuatan zulm, kezaliman, perbuatan fisik, perbuatan kefasikan, yakni maksiat. Maka maksiat, kezaliman, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang haram, itu hukumnya haram secara umum, baik seseorang itu telah masuk ke dalam ihramnya atau belum masuk ke dalam ihramnya, atau telah selesai dari ihramnya. Ini yang dimaksud larangan secara umum. Jadi larangan ini selalu hukumnya haram, baik dia di saat ihram maupun di luar ihram. Yang namanya kezaliman, perbuatan maksiat, itu semua diharamkan. Terlebih bagi orang yang akan melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu haji. Maka larangan ini hukumnya lebih-lebih terlarang bagi orang yang melakukan, yang akan masuk ke dalam manasik ibadah haji. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Maka barang siapa yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, pada bulan-bulan tersebut, yakni pada bulan-bulan haji, فَلَا رَفَثْ, maka jangan sampai, janganlah dia melakukan perbuatan rafath. Apa itu ar-rafath? Yakni ucapan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala rafas, tidak boleh dia berucap ucapan kotor. Wala fusuk, demikian pula perbuatan fisik, maksiat. Wala jidal, pertengkaran, perdebatan di dalam hajinya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara-perkara yang terlarang, baik dalam haji, dan itu lebih dilarang, maupun di luar haji. Karena yang namanya kemaksiatan hukumnya haram, baik di saat seorang dalam ibadah atau di luar ibadah. Dan keharamannya itu semakin besar di saat seorang melaksanakannya di saat ihram. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa masa dan tempat-tempat tertentu yang memiliki kedudukan, di situ Allah Azza wa Jal kali lipatkan keutamaan dan pahala seseorang di saat dia melakukan kebaikan. Sehingga di tempat-tempat yang mulia tersebut, apabila dikerjakan kemaksiatan, tentu dosanya itu lebih besar dibanding jika dia melakukannya di luar tempat atau di luar masa-masa khusus yang Allah Azza wa Jal muliakan. Di bulan Ramadan, di mana Allah, contohnya bulan Ramadan, seseorang Allah kali lipatkan pahala yang dia lakukan, kebaikan yang dia kerjakan pada bulan tersebut dikarenakan keutamaan bulan Ramadan. Maka kemaksiatan yang dikerjakan pada bulan Ramadan lebih besar di sisi Allah daripada jika itu dikerjakan di luar bulan Ramadan. Demikian pula tempat-tempat khusus, tempat-tempat yang Allah muliakan, jika di situ dilakukan kemaksiatan padanya, tentunya lebih besar dosanya daripada jika dia melakukannya di luar tempat tersebut. Maka kemaksiatan yang dilakukan di dalam ibadah, apalagi ibadah haji, itu lebih besar daripada jika dia melakukan di luar ibadah, sebagaimana telah kita pelajari. Ini yang dimaksud perkara yang haram secara umum. Jadi keharaman ihram itu ada dua, umum dan khusus. Yang umum yang seperti yang telah kita sebutkan, seluruh kemaksiatan itu umum haram hukumnya, baik di dalam ihram, dan itu lebih dilarang, maupun di luar ihram. Dan yang kedua, larangan yang jenisnya khusus, larangan khusus. Apa yang dimaksud larangan khusus bagi orang yang mahrim? Yang dimaksud adalah larangan-larangan yang diharamkan bagi orang mahrim, bagi orang yang sudah masuk ke dalam ihram, untuk melakukannya di saat ihramnya, di saat dia masih dalam keadaan ihram. Akan tapi di luar kondisi ihram dia, yakni sebelum ihram atau setelah selesai dari ihram, maka itu hukumnya adalah halal. Jadi sesuatu yang halal asalnya halal, tetapi perkara-perkara khusus ini yang asalnya halal menjadi haram dan terlarang untuk dikerjakan bagi orang yang mahrim. Ini yang dimaksud larangan khusus. Dan inilah pembahasan kita, inilah yang kita bahas dalam bab ini tentang larangan-larangan ihram. Yang dimaksud adalah larangan-larangan khusus yang asalnya halal, tetapi ketika dia masuk ihram, diharamkan dia untuk melakukan larangan-larangan ini. Baik, kita lanjutkan. Qala mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram. Apa yang dimaksud larangan ihram? Wahia ma yamtani'u 'anil muhrimi fi'luhu syar'an. Hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan bagi orang yang muhrim syar'an, secara syariat, yakni berdasarkan syariat, hal-hal ini terlarang untuk dilakukan oleh orang yang muhrim. Adapun bagi orang yang tidak muhrim, maka boleh. Hukumnya boleh bagi orang yang tidak muhrim. Tapi bagi yang muhrim, dalam kondisi masih dalam ihram, diharamkan, dilarang bagi dia larangan-larangan berikut ini. Wahiya tis'atun, larangan-larangan tersebut berjumlah 9. Al-awwal, yang pertama, libsul makhyid, mengenakan pakaian yang berjahit. libsul makhyut, mengenakan pakaian yang berjahit. Ini sebuah istilah yang digunakan oleh para fuqaha, para ahli fiqih. Pakaian berjahit di sini, apa maksudnya? Apakah seluruh pakaian yang berjahit itu diharamkan untuk dipakai di saat seorang sedang ihram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang dimaksud pakaian berjahit di sini ada definisi khusus yang disebutkan oleh para ulama. Jadi bukan seluruh pakaian yang berjahit itu tidak boleh. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi apa itu maksudnya pakaian yang berjahit? Wahua, dijelaskan di sini yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit yang dilarang adalah al-mufassalu ala qadril badan. Pakaian yang dibentuk potongannya, dibentuk potongan dan bentuknya itu seukuran badan. Awil adu, atau seukuran sebagian anggota tubuh. Minas sarawil, seperti celana, wasiyab, kaos, baju, gamis, semua masuk. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Inilah maksud dari pakaian yang berjahit yang terlarang, yaitu apa? Al-mufassal ala qadril badan, pakaian yang dibentuk seukuran badan kita, kemudian dijahit, atau dibentuk seukuran salah satu atau sebagian dari anggota tubuh kita, seperti celana, baju. Jadi pakaian tersebut dibentuk ukurannya menyesuaikan anggota tubuh. Inilah yang terlarang. Ini yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit. Dan bukan yang dimaksud seluruh yang berjahit itu dilarang. Dan dalil dari perkara ini bahwa larangan yang pertama libsul makhyit, yaitu hadis Rasul alaihi salatu wasalam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang pakaian yang digunakan oleh, ada seorang yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma yulbasul muhrim ya Rasulullah?" Pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhrim? Maka beliau alaihi salatu wasalam menjawab, "La yalbasul qamis wala sarawil wala albaranis wala al'amaim," dan seterusnya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "La yalbas al-qamis." Seorang muhrim itu tidak boleh memakai gamis atau baju. Wala sarawil, tidak pula celana. Wala al-baranis, tidak pula baranis adalah pakaian yang lebar yang memiliki tutup kepala bersambung, yang ada tutup bagian belakangnya bersambung dengan pakaian tersebut yang menutupi kepalanya. Ada tutupan itu yang burnus. Ini sebagian negara, sebagian daerah memiliki kebiasaan adat memakai pakaian yang seperti ini dari zaman dahulu, seperti di Maroko atau di Jazair dan daerah-daerah tertentu yang memiliki adat pakaian yang seperti ini. Jadi bersambung antara gamis langsung bersama kupluknya sama penutup kepalanya. Itu disebut baranis. Walal amaim, tidak pula seorang itu boleh memakai imamah di saat ihram. Demikian pula kaos kaki. Intinya di sini, dari hadis ini, lafaz Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak boleh seorang yang muhrim itu memakai gamis atau baju, celana atau gamis yang ada tutupnya. Ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Inilah lafaz, asal lafaz hadis Rasulullah SAW adalah ini. Jadi tidak ada Rasul mengatakan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Itu bukan lafaznya Rasul. Jadi istilah al-makhit, pakaian yang berjahit dilarang, itu adalah istilah ijtihadi ya. Sebagian ulama mengistilahkan dengan istilah yang seperti ini. Adapun hadis Rasulullah SAW, maka beliau tidak melafadzkan tidak mengistilahkan dengan istilah pakaian yang berjahit. Tetapi yang dimaksud, tetapi Rasulullah SAW menyebutkan yang tidak boleh itu apa? Baju, celana, atau burnus yang ada tutup kepalanya. Itulah lafaz Rasulullah SAW. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa yang utama dan yang lebih tepat kita mengambil ibarah, mengambil istilah yang terdapat dalam hadis. Yang lebih tepat, yang utama, kita mengambil istilah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dikarenakan ucapan Nabi SAW itu sudah mencakup seluruhnya. Nabi SAW diberi ucapan yang sifatnya jawami al-kalim, mencakup sedikit, tema anaknya padat, dan tidak ada muskilah padanya. Dan juga dikarenakan ibarat yang seperti ini yang dikenal tidak boleh memakai pakaian berjahit di saat ihram, seseorang yang mendengar akan bertanya-tanya dia. Berarti tidak boleh. Seluruh pakaian yang ada jahitannya tidak boleh. Salah paham. Ada muskilah, ada problem. Ada muskilah dalam ibarat dan istilah yang seperti ini. Padahal tidak semua yang berjahit hukumnya haram. Tidak semua yang berjahit hukumnya haram untuk dipakai bagi orang yang muhrim. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pakaian yang bersambung. Seorang memakai pakaian atau kain. Kain ihramnya dia bersambung. Warnanya berbeda misalnya dari kain yang berbeda disambung. Ini boleh walaupun berjahit. Atau kain yang banyak sambungannya, selama tidak dibentuk dengan bentuk lekukan tubuh, maka itu boleh. Maka itu boleh, walaupun dijahit. Sehingga yang dimaksud pakaian yang berjahit bukan seluruh pakaian yang dijahit, tidak, tapi yang dijahit dalam bentuk anggota tubuh, salah satu dari anggota tubuh. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa istilah yang terdapat dalam hadis itu lebih utama yang kita ambil, dan tidak perlu kita menggunakan istilah libs al-makhyit, dilarang yang memakai pakaian yang berjahit, dikarenakan terdapat iskal padanya, terdapat masalah, karena tidak semua pakaian yang berjahit itu diharamkan di saat ihram. Baik, kita lanjutkan. Qala illa jadi tidak boleh memakai pakaian yang berjahit yang dibentuk potongannya sesuai dengan anggota tubuh, kecuali illa liman lam yajid izaran, kecuali bagi orang yang tidak memiliki izar, sarung atau pakaian bawah. Jadi pakaian ihram itu biasanya terdiri dari dua kain. Kain menutup bagian bawah diistilahkan sarung, dan kain menutup bagian atas diistilahkan rida. Seseorang misalnya dia terbatas, cuma punya satu kain penutup bagian atas dan tidak ada penutup bagian bawahnya. Maka di sini kata Syekh, illa liman lam yajid izar, bagi orang yang tidak memiliki izar, tidak memiliki pakaian yang menutupi bagian bawahnya, fayajuzu lahu libsus sarawil, maka boleh bagi dia dalam kondisi yang seperti ini untuk memakai celana, karena kondisinya berbeda, sudah berbeda, tapi asalnya tidak boleh. Tapi dalam kondisi yang seperti ini tidak bisa dia dapat lagi, atau orang yang fakir atau orang yang susah mendapat terlebih di zaman dahulu, maka boleh bagi dia karena udzur ini untuk memakai celana. Qala wa hadzal mahdzur khasun birrijal, larangan ini, larangan berpakaian dengan pakaian yang berjahit ini khusus untuk kaum ar-rijal. Ammal mar'ah, adapun wanita, fatalbasu ma syaat minath thiyab, maka boleh bagi wanita untuk memakai pakaian apa yang dia kehendaki. Illan niqab, kecuali niqab, cadar penutup wajah, wal quffazain, dan sarung, sarung tangan atau sarung kaos tangan atau kaos kaki. Kama sayati, permasalahan ini akan kita bahas pada permasalahan berikutnya nanti. Terkait wanita, bagaimana pakaiannya nanti akan kita bahas. Tapi kesimpulannya di sini, khusus laki-laki, ada satu larangan yang khusus bagi laki-laki adalah memakai pakaian yang berjahit. Apa yang dimaksud berjahit? Yaitu yang dibentuk sesuai dengan potongan, atau potongannya itu diukur sesuai dengan anggota badan. Tapi larangan berikutnya, al-thani, istimalu tibi fi badanihi au thiyabihi, menggunakan wewangian, parfum, fi badanihi, baik di badannya, di jasadnya, au thiyabihi, atau pada pakaiannya. Mengenakan parfum, wewangian, baik di badannya atau di pakaiannya. Ini dilarang di saat apa? Ihram. Di saat seseorang telah memasuki ihram. Berarti, jika seseorang sebelum ihram, dia memakai wangian di badannya, kemudian ihram, dan wangian tersebut, parfumnya masih ada, masih tersisa di badannya, masih tercium, masih kuat baunya, masih tersisa parfumnya, walaupun sampai di saat dia sudah ihram, padahal dia makainya sebelum ihram, maka di sini tidak masalah, ini tidak terlarang, tidak harus bagi dia untuk mandi untuk membersihkan parfumnya, tidak. Yang terlarang adalah di saat telah masuk ihram, maka di saat itulah, jika sudah ihram sudah tidak boleh lagi pakai wangian. Tapi jika sebelum ihram dia sudah pakai wangian dan ternyata masih tersisa wanginya sampai masuk ke ihram, maka tidak terlarang hal yang seperti ini. Sehingga yang terlarang adalah menggunakannya di saat telah memasuki ihram. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, la talbasu thauban min massahu az-za'faran. Jangan sekali-kali kalian, bagi orang yang muhrim, mengenakan pakaian yang terkena wangian, terkena za'faran, jenis dari wangian. Jadi tidak boleh seseorang ihram dengan pakaian yang terkena wangian. Nah, disunnahkan, atau boleh seseorang sebelum, di saat dia mandi untuk ihram, baik ihram haji atau umrah, disunnahkan bagi dia untuk mandi bersih-bersih dan menggunakan wangian. Perlu diingat, wangian ini tidak dipakai di kain ihram, tetapi di badan. Di badan. Sehingga seorang di saat ihram, wangiannya itu, kalau memakai wangian ketika ihram, bukan di pakaiannya, bukan di pakaiannya, tetapi di badannya. Itu masih belum ihram. Ketika sudah pakai pakaian dan ihram, sudah, setelah itu tidak boleh lagi dia pakai wangian, baik di badannya maupun di pakaiannya. Adapun pakaiannya tidak boleh dikasih wangian, baik sebelum ihram atau sudah ihram. Misalnya ada seseorang yang memberi wangian di pakaian ihramnya sebelum berangkat haji, ini tidak boleh. Tidak boleh yang seperti ini, dikarenakan Nabi SAW melarang, la talbasu, janganlah kalian memakai pakaian yang terkenai wangian, bagi orang yang muhrim. Tetapi badannya boleh. Rasulullah SAW di saat beliau ihram dahulu, Aisyah radhiyallahu anha memberikan wangian pada tubuh beliau sampai ke kepalanya. Qala istimalu tib fi badanihi aw thiyabihi, menggunakan wangian di badannya atau di pakaiannya. Wa kadzalika ta'ammudu shammuhu, demikian pula tidak boleh sengaja mencium wangian. Atau tidak boleh seorang sengaja mencium aroma wangian tersebut. Permasalahan mencium bau yang wangi di saat seseorang dalam ihramnya, ini sebuah permasalahan yang terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian ahlul ilm membolehkannya dan tidak melarangnya sama sekali secara mutlak boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada hubungannya antara memakai dengan mencium. Rasul melarang, yang ada dalilnya adalah melarang. Rasul melarang, alaihi salatu wasallam beliau melarang memakai. Adapun mencium itu bukan memakai. Mencium wangian bukan memakai, sehingga boleh. Tidak ada larangan sama sekali terkait mencium wangian. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu memberi kesimpulan di akhirnya. Walaupun beliau memilih bahwa tidak ada dalil, tetapi beliau memberi perincian bahwa kata beliau, syammut thayyib ala thalathi halat, mencium wangian itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, yashummuhu bila qasdin, fahadha la ba'sa bih. Yashummuhu bila qasd, fahadha la ba'sa bih. Atau sebelum itu, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau setelah menyebutkan perselisihan para ulama terkait hal ini, maka beliau mengatakan, dan tentunya yang lebih bagus, yang lebih seseorang berhati-hati adalah menjauhi dari mencium wangian. Mana beliau memberi perincian. Jadi mencium wangian itu ada tiga macam, ada tiga keadaan. Yang pertama, mencium wangian tanpa sengaja. Ini dia lewat, kemudian ada wangian, kecium baunya. Tidak ada kesengajaan bagi dia menciumnya, maka ini halal ba'sa bih, tidak masalah. Dan tidak haram hukumnya, tidak ada keharaman padanya. Yang kedua, ayyashummahu biqasdin lakin la litaladzdzi bih. Sengaja dia menciumnya, tetapi bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berbangga-bangga dengannya dan mencium dengan menikmati, tidak. Bukan untuk menikmati parfum tersebut, wangian tersebut. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memilih. Misalnya dia ingin membeli wangian, membeli parfum di saat dia masih ihram, masih dalam keadaan ihram, dia ingin beli wangian tapi tidak dipakai di saat itu. Dia ingin mencoba mana yang lebih enak baunya dari yang kurang. Dia pilih. Tujuannya mencium ini bukan untuk menikmati aromanya, tetapi untuk dipilih mana yang lebih enak dan yang kurang enak. Maka ini kata beliau, ini tidak mengapa dan boleh hukumnya. Dua keadaan ini boleh. Yang pertama, tidak ada kesengajaan mencium. Yang kedua, sengaja tapi bukan untuk menikmati. Dan yang ketiga, kedua keadaan ini hukumnya boleh. Dan yang ketiga, yaitu yang terlarang, yaitu seseorang yang mencium wangian dengan tujuan untuk menikmatinya. Dengan tujuan untuk menikmatinya. Dia sengaja mencium wangian tersebut dengan tujuan untuk menikmati dan bersenang-senang dengannya. Maka beliau mengatakan, فَالْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ فِي هَذِي الْحَالَةِ وَجِيهِ. Pendapat yang mengharamkan mencium wangian dalam keadaan yang seperti ini, ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Sehingga yang diharamkan dari mencium wangian adalah sengaja mencium wangian dengan tujuan menikmatinya. Dengan tujuan menikmatinya. Adapun hanya sekedar memilih wangian atau tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa. Dan tentunya inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Dan di sana ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dan tidak ada masalah baik dia mencium mau menikmatinya, karena tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Yang diharamkan adalah menggunakannya. Adapun mencium bukanlah menggunakan. Di sana ada sebuah permasalahan pula yang lain, yaitu memakai sabun yang memiliki aroma wangi yang sangat kuat. Sabun yang memiliki aroma parfum atau wangi yang sangat kuat. Terdapat khilaf para ulama, sebagian al-mu'asirin ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Yang membolehkan berdasarkan berdalil dengan bahwa sabun bukanlah parfum, bukan wangian. Sehingga sabun apapun juga walaupun wangi itu sabun, bukan parfum. Seorang tidak mengatakan ini pewangian, sabun itu urufnya semua akan mengatakan ini sabun, bukan parfum. Tapi pendapat yang lain mengatakan itu terdapat kandungan parfum. Sehingga sama saja dia walaupun tidak memakai wangian, tapi setelah pakai sabun aromanya kuat, wangi dia, sama seperti parfum. Sehingga tentunya pendapat yang lebih berhati-hati, seseorang tidak mengenakan sabun yang jenisnya seperti ini. Pilih sabun yang di saat ihram tidak perlu diambil yang sangat wangi, yang biasa, yang, dan banyak jenis-jenis sabun-sabun yang ada di zaman ini. Tentunya daya seorang menjauhi hal yang bisa melanggar ibadah atau melanggar syariat ini. Inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Qala wa yajuzu lahu shammu ma lahu raihatun tayyibah. Boleh bagi seorang untuk mencium wangian atau mencium sesuatu ma lahu, sesuatu yang memiliki aroma yang wangi. Min nabatil ard, dari tumbuhan, dari tumbuhan. Jadi maksud beliau di sini, boleh seseorang itu mencium bukan parfum, tetapi seperti bunga, tumbuhan yang wangi aromanya, boleh untuk dicium aromanya. Karena yang dilarang adalah wangian. Walahul iktihalu bima la thiba fi. Demikian pula orang mahrim boleh bercelak dengan celak yang tidak terkandung padanya wangian. Boleh seorang mahrim bercelak namun celaknya tidak dengan celak yang ada wanginya. Tapi itulah dua hal atau perkara yang kedua yang dilarang bagi orang yang ihram. Kemudian perkara yang ketiga adalah izalatus sya'r wal dhufr. Perkara yang ketiga yang dilarang bagi orang yang mahrim adalah memotong rambut dan kuku. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Janganlah kalian memotong rambut kepala kalian sebelum sesembelihan itu sampai di tempat penyembelihannya, yakni sebelum kalian halal. Jadi selama ihram tidak boleh memotong rambut. Inilah dari Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam terdapat yang menunjukkan hal ini. Adapun permasalahan al-dhufr, sehingga sepakat para ulama bahwa tidak boleh memotong rambut. Adapun al-dhufr, permasalahan memotong kuku, apakah boleh bagi orang yang mahrim memotong kuku atau rambut selain rambut kepala? Jadi yang ada dalil adalah rambut kepala yang dipotong, itu tidak boleh. Memotong rambut kepala hukumnya haram, tidak boleh. Karena itu ada dalil khusus terkait rambut kepala. Adapun rambut yang lain seperti kumis, bulu-bulu yang tumbuh di tubuh manusia, apakah itu juga disamakan dengan rambut? Di sini juga terdapat perselisihan para ulama, terdapat khilaf antara para ulama. Jumhur ulama atau banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa rambut yang lain yang ada pada tubuh dikiaskan, disamakan dengan rambut kepala. Disamakan dengan rambut kepala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini ijma', dinukil bahwa ini adalah kesepakat para ulama. Sehingga jika benar kesepakatan ini, maka kita katakan bahwa seluruh rambut yang tumbuh di tubuh kita tidak boleh dipotong dan diambil di saat ihram. Dan tentunya ini pendapat yang lebih berhati-hati. Dan ini haram hukumnya mengambil rambut kepala maupun rambut yang lainnya, memotong rambut kepala maupun yang lainnya. ada permasalahan kuku. Apakah ada dalil yang mengharamkan memotong kuku di saat ihram, di saat seseorang itu sudah muhrim? Terdapat khilaf. Adapun dalilnya, maka tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam atau dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Sehingga permasalahan kuku ini dikiaskan, disamakan dengan rambut. Sebagian ulama menyamakan kuku ini dengan rambut. Sehingga disebutkan bahwa kuku juga tidak boleh dipotong. Inilah pendapat jumhur ulama. Termasuk kuku juga tidak boleh dipotong. Baik itu kuku tangan maupun kuku yang ada di kaki. Taibizar atau syar'u al-dhufr dzakaran kana aw untha. Memotong atau menghilangkan rambut kepala maupun dan rambut yang ada di tubuh wadhufr, demikian pula kuku. Dzakaran kana aw untha, baik laki-laki maupun perempuan dilarang. Wa yajuzu lahu ghaslu ra'sihi birifqin. Boleh seseorang itu keramas, mencuci rambutnya birifq, dengan lembut. Dengan lembut, bukan dengan tujuan merontokkan rambutnya, tidak. Tapi dia hanya mencuci kepalanya, bukan untuk merontokkannya. Wa in inkasara dhufruhu jaza lahu ramyu. Jika ada kukunya yang patah di saat dia dalam ihram, maka boleh untuk dibuang. Tidak mengapa untuk dibuang. Di sini Syekh menyebutkan bahwa boleh seorang itu untuk keramas atau mencuci rambutnya, nam, selama dia tidak ada tujuan untuk mencabut rambutnya, maka boleh. Apa hukum menggaruk kepala di saat ihram? Jawabannya boleh, halal, tidak ada masalah. Baik itu garukannya keras atau tidak, selama dia tidak memiliki tujuan untuk menjatuhkan rambutnya, maka boleh. Karena di sana terdapat sebagian orang yang berlebihan. Saking takutnya dia rambutnya jatuh, dia tidak mau menggaruk kepalanya, kecuali dengan, tidak dengan kukunya dia garuk. Misalnya dia tekuk kukunya, dia garuk karena takut jatuh. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini perbuatan yang terlalu berlebihan. Tanattu', ini perbuatan yang terlalu berlebihan. Sehingga menggaruk kepala, mencuci rambut, itu semua boleh. Selama dia tidak memiliki tujuan untuk menggugurkannya atau mencabutnya, menjatuhkan rambut-rambut tersebut. Dan jika seorang butuh sebuah permasalahan yang lain, yaitu seseorang yang butuh rambut kepalanya untuk dicukur sebagian karena dia terganggu dengannya, seperti orang yang memiliki kutu, rambutnya panjang kemudian banyak kutunya, atau ada boroknya, atau seseorang yang bekam, dia butuh bekam sehingga kepalanya butuh untuk diambil sebagian rambutnya, dibersihkan sebagian rambutnya, maka di sini hukumnya boleh. Di sini hukumnya boleh. Dengan syarat yang diambil hanya sebagian, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Jika dia ada keperluan, kondisi ada kebutuhan atau darurat, butuh untuk dipotong semuanya, ini maksudnya seluruhnya adalah semua bagian. Semua bagian diambil dari rambutnya, maka ini boleh hukumnya. Jika ada kondisi-kondisi yang dibutuhkan, jika harus diambil semuanya, boleh. Tapi dia nanti harus membayar denda. Dia harus membayar denda. Tetapi jika selama yang diambil adalah sebagiannya, sebagian rambutnya tidak seluruhnya, seperti bekam tadi, atau ada rambut, sebagian rambutnya terlalu panjang menutupi matanya, atau ada masalah dengan sebagian kepalanya yang harus dibersihkan dari rambut, dan diambil sebagiannya karena alasan dan udzur ini, maka ini boleh, dan dia tidak perlu untuk membayar denda dan tidak terkena denda, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu berbekam di saat beliau ihram. Beliau pernah berbekam di saat beliau masih dalam ihram, dan beliau tidak membayar apa-apa untuk menebus perbuatan beliau tersebut, padahal menghilangkan rambut hukumnya terlarang. Tapi di saat ada kebutuhan dan ada udzur, maka dibolehkan, selama itu tidak diambil semuanya. Apa dalilnya jika diambil semuanya harus membayar denda? Ada seorang sahabah bernama Ka'ab bin Ujrah, yang mana dahulu beliau terganggu dengan kutu-kutunya yang banyak di kepala beliau radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW membolehkan bagi dia untuk mencukur rambutnya di saat dia masih ihram, dan Rasul mewajibkan bagi dia untuk membayar dendanya. Nanti akan kita bahas denda-denda bagi orang yang melanggar atau melakukan perkara yang dilarang di saat ihram. Saya kesimpulannya, rambut tidak boleh dipotong atau diambil di saat ihram, baik sedikit maupun banyak. Jika seorang terpaksa harus memotong rambutnya, maka dirinci, dilihat. Jika harus dipotong semuanya, semua bagian harus dipotong, maka dia boleh, tetapi dia harus membayar dendanya. Dia harus membayar dendanya. Tetapi jika hanya sebagiannya dan tidak seluruhnya, maka tidak perlu membayar denda dan boleh, karena itu adalah udzur. Itu adalah udzur. Adapun tanpa udzur, maka hukumnya haram. Tapi inilah 3 poin pertama yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini. Naktafi ila hadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.